Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rahmat, saya mau tanya. Masa yang lalu masalah kurban ya. Misalnya seandainya ada sholatnya kurang sempurna lah, itu masih bentang. Kurbannya sah Bu, enggak ada urusan kurban dengan sholat. Jadi beda, ibu sholat yang bikin sah dan tidaknya sholat adalah rukun dan syaratnya sholat ibu penuhi atau tidak. Kalau korban nanti ada bab sah tidaknya korban, urusannya dengan korban. Jadi korban di sini, sholat di tempat masalahnya beda. Jadi ada orang tidak sholat kok korban, bisa diterima, insya Allah diterima korbannya. Tapi sholatnya akan menjadi sebab dia masuk neraka. Nah, ada yang bertanya, mana lebih bagus orang tidak sholat tapi korban? Atau orang korban, orang tidak korban tapi sholat? Korban sunnah ya, wajib kalau dinadarkan. Jadi orang yang berkorban lalu dia kok tidak sholat, dia masih lebih bagus daripada sudah tidak sholat tidak korban. Ya, ada orang tidak sholat tapi pakai kerudung. Mana yang lebih bagus antara orang pakai kerudung tidak sholat sama sholat tapi tidak pakai kerudung? Mana yang lebih bagus? Ini kadang-kadang pertanyaan yang menggelitik. Ini perbandingannya yang salah. Ada orang tidak pakai kerudung tapi sholat. Kemudian ada orang tidak sholat pakai kerudung. Mana yang lebih bagus? Ini nggak sebanding perbandingannya. Kalau pengen bandingkan gini, orang yang tidak pakai kerudung lalu sholat lebih bagus mana dengan yang nggak pakai kerudung nggak sholat? Itu loh perbandingannya. Ya masih lumayan, enggak pakai kerudung tapi sholat, daripada sudah enggak kerudungan tapi tidak sholat. Kemudian ada orang pakai kerudung lalu tidak sholat, dibanding yang tidak sholat enggak pakai kerudung, ya lebih bagus yang pakai kerudung lalu tidak sholat, tapi sholatnya tetap jadi dia tidak baik. Jadi cara bandingnya begitu Ibu, insya Allah korbannya diterima oleh Allah, semoga dengan korbannya sholatnya jadi benar ya. Kadang-kadang kita sering ditipu oleh seseorang dengan perbandingan yang enggak seimbang. Makanya Pak, mending tidak usah kerudung tapi sholat. Kok mending? Enggak pakai kerudung melanggar Allah, kok mending? Ini bagaimana sih? Daripada enggak sholat tapi kerudungan, itu juga enggak mending sama enggak mending. Ini loh perbandingan menjerumuskan, makanya sedikit saya panjangkan. Kadang orang suka bikin perbandingan yang aneh. Enggak sebanding, perbandingan yang tidak sah. Wallahu a'lam bishawab.